saja kita menjadi kawan. Acok basuo di sinan mengko mulai tumbuh rasa dari kucuy kambang menjadi bunga bunga cinta di hati. Dari kucuy kambang menjadi bunga bunga cinta di hati. Jadi